Pidah. Iya mbak. Aku kue ngerti aku masa iki bojoan ambek iku Kak James. Oh enggak. Ada saiki kan lek pacaran kan bojoan ya. Iya ta? Kapan iki mbak? Sajane wong iku galak gak sih? Aman, sabar. Ya mas. Aku lho ora galak. Eleh. Ya ya. Ora galak aku iki yo. Sabar. Kesabaran setipis tisu. Rono. Lek galak omong aku apa jare aku? Tak tangan ane. Aku lho lah galak awakmu ning terminal. Yo. Angel, angel. Yo is bad. Duwe bojo sing galak. Yo is bad. Sing ngomong ae semua. Seneng gawe aku susah. Nanging aku akan bisa. Tak tompo nganggo tulus ning ati. Tak trimo seliramu tekan saiki. Mergo wis dadi jodone. Senajan kahanane koyo ngene. Ojo kalah-kalah yo. Asik. Astagfirullah. Wis nasibe kudu koyo ngene. Duwe bojo kok ra tau ngepenake. Seneng muring ngomongane sengah. Kudu tak mo bojoku pancen kalah. Mati seliramu. kahanan nikon.